الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، فننتين عزكم الله لرسينكم بعد سيسيا بطامع tentang gambaran terorisme secara luas dan terangkan bahwasanya terorisme berbagi Islam ada dua macam, fikri wa hissi. Terorisme dalam bentuk pemikiran-pemikiran yang menyimpang, dan terorisme yang menjurus pada tindakan anarkis secara fisik. Keterangan tadi bahwasanya inti daripada terorisme berbasis Islam ialah pada poin yang pertama, irhabun fikri, terorisme dalam bentuk pemikiran yang kemudian bisa menjuruskan pelakunya pada terorisme fisik. Disinggung tadi beberapa contoh-contoh pemikiran yang dalam sejarah Islam mendorong pelakunya untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis yang mungkin bahkan lebih kejam daripada sekarang ini. Khawarij, Syiah Rafidhah, Batiniyah Ismailiyah, kemudian juga Mu'tazilah. Dan ringkasnya barakallahu fikum, irhabun fikri ini terdapat pada semua pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari akidah Islamiyah, yang menyimpang dari akidah yang disebutkan, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah makna ucapan sebagian salaf. Di antaranya ialah Imam Abu Kilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi rahimahullah. Beliau menyatakan, mabtada'a qaumun bid'atan, mabtada'a qaumun bid'atan illa istahalla as-sayfa. Atau dengan makna, tidak ada suatu kaum yang melakukan sebuah perkara bid'ah atau yang memiliki pemikiran-pemikiran bid'ah melainkan dia pasti akan menghalalkan pedang. Istahalla as-sayf, dia menghalalkan yang namanya pedang. Maknanya barakallahu fikum, irhabun fikri akan menjurus kepada irhabun hissi. Dan itu terjadi pada semua pemikiran-pemikiran bid'ah, afkar munharifah, pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan simulasi bahwasanya di antara sekian banyak afkar yang sekarang ini banyak meracuni pemuda-pemuda muslim ialah fitratul khawarij, pemikirannya kaum khawarij. Allah itu memiliki pemikiran yang sangat banyak. Tidak satu pemikiran. Namun di antara pemikiran-pemikiran khawarij yang betul-betul mampu membuat pemiliknya, pelakunya, sahibul fikir terjun dalam terorisme fisik ialah fikratul takfir. Pemikiran dalam bentuk takfir mengkafirkan orang lain. Awal mulanya barakallahu fikum, pemikiran ini muncul dikarenakan ada pemikiran sebelumnya yang menyimpang. Kalau kita mempelajari dan menelaah kutubul aqidah, buku-buku aqidah para ulama dulu maupun sekarang, dijelaskan ketika membahas tentang kaum khawarij, mereka ini punya prinsip takfir murtajil kafirah. Mereka mengkafirkan semua orang yang terjatuh dalam tindakan dosa besar. Murtakibul kabirah, pelaku dosa besar dikatakan kafir oleh mereka. Dan mereka meyakini nanti dia mengkiamah, dia khalidun mukhalladun finnar, kekal abadi di neraka selama-lamanya. Di dunia disikapi sebagaimana disikapi orang kafir. Dan neraka diyakini sebagai orang kafir dalam neraka selama-lamanya. Di hari kiamat nanti diyakini sebagai orang dalam neraka selama-lamanya. Yang kemudian barakallahu fikum, dari pemikiran yang satu ini merembet kepada pemahaman yang berikutnya, yaitu al-khuruj al-hukam, memberontak pemerintah. Dikarenakan mereka meyakini pemerintah yang ada itu tidak menggunakan undang-undang Islam. Diyakini pemerintah yang ada berhukum dengan selain hukum Allah SWT. Maka mereka pun dengan mantap menelurkan pemikiran yang lebih spesifik dari sebelumnya, menyatakan takfirul hukam, mengkafirkan pemerintah Islam. Pemikiran semacam ini orang Allah, jangan dikira baru muncul barusan atau dari pagi atau dari siang. Pemikiran yang semacam ini baru muncul pada awal kemunculannya kaum khawarij, sampai pada tingkat mereka berhasil melakukan tindakan pemberontakan dan berhasil membunuh Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu arba. Mereka meyakini bahwa Utsman bin Affan nepotisme dalam pemerintahan, menunjuk kerabat-kerabatnya sebagai para umara di banyak tempat, kurang hasil dalam pemerintahannya, dinilai zalim oleh mereka. Akhirnya diyakini kekufurannya dan berikutnya melakukan tindakan energik pemberontakan pemerintah dan berhasil membunuh khalifah yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Sudah terjadi dan pemikiran tadi langsung dibuktikan di lapangan, bukan kemarin atau sekarang. Dan semakin nampak para kewafikum, pemikiran tadi ialah ketika terjadi fitnah di kalangan para sahabat dan kaum muslimin terbaik ketika itu. Terjadi perang Siffin antara sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa arba dan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, yang secara prinsipnya ahlu sunnah wal jamaah, mereka semuanya para mustahidin yang benar dapat dua pahala, yang salah dapat satu pahala. Semuanya berpahala. Dalam sejarah disebutkan barakallahu fikum, baru berarti ini. Ketika itu diupayakan oleh para sahabat upaya islah, upaya perdamaian. Di antara upaya islah yang dilakukan ialah dengan cara mengirimkan utusan-utusan dari kedua belah pihak, hakim dari pihak Ali, hakim dari pihak Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu majma'in. Dan ditunjuk ialah para sahabat yang mulia, kibar sahabat seperti Ma'mar bin Ash dan yang semisalnya dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu majma'in. Maka tatkala diupayakan musyawarah bersama dua kubu tadi untuk menyelesaikan permasalahan dengan dingin, dengan perdamaian, ketika itulah kaum Khawarij menampakkan dengan lebih terang-terangan lagi prinsip takdir mereka. Bahkan langsung terkait dengan permasalahan al-hukum bighairi ma anzalallah. Mereka langsung mengadakan demonstrasi pada sekarang ini sambil memegang mushaf dan diangkat naik ke atas, serta mereka menyatakan dan menyuarakan lirik-lirik, inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah, sambil membawa mushaf Al-Quran. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka dengan terang-terangan menyatakan mengkafirkan para sahabat, mengkafirkan para sahabat yang ikut andil dalam musyawarah tadi, mengkafirkan kubunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu warba, mengkafirkan kubunya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, dikarenakan mereka tahkimur rijal, berhukum kepada orang, tidak berhukum kepada hukum Allah subhanahu wa ta'ala, tidak berhukum dan hukum Al-Quran. Langsung dengan tegas menyatakan kafir. Ini korban kesekian kalinya dan yang kedua kalinya dalam cara Islam dari pengkafiran mereka ya Pak. Bukan cuma juga pemerintah Muslim dan bahkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu majma'in dan semua kaum muslimin yang riba dengan islah tadi, dengan perdamaian tadi. Karena mengatakan inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah. Akhirnya mereka pun menyebut berpisah dari semua rombongan yang ada. Mereka berkumpul di masjid, markas besar Khawarij, masjid Khawarij di sebuah desa yang namanya Hawra, sehingga mereka dikenal di kemudian hari dengan sebutan Hawriyah, komplotan Khawarij yang kemnya itu di Hawra, masjidnya di Hawra. Wajar yang kita azabkan Allah. Pemikiran takdir yang semacam ini terus diwarisi dan diwariskan oleh pendahulu mereka kepada yang setelahnya, generasi demi generasi terus sampai zaman sekarang ini. Sehingga yang tadinya cuma terkhusus sebagian pihak, akhirnya melebar mengkafirkan semua mujtama'ul muslim, semua masyarakat muslim ini yang bukan linknya mereka. Pemerintah dinyatakan kafir, itu merupakan boneka Amerika, kata mereka. Semua orang yang setuju, setuju dengan sistem pemerintah yang semacam ini dikatakan kafir juga. Barakallahu fikum. Maka mereka meyakini kafirnya semua mujtama'ul muslim, masyarakat muslim ini nyata itu dikatakan kafir. Itu dulu. Ada pada zaman sekarang ini berarti na'adzirkan Allah, pemikiran takdir ala Khawarij yang kemudian banyak merasuki pemikiran pemuda-pemuda Islam di masa ini, itu ternyata tongkat estafetnya diteruskan oleh seseorang yang bernama Sayyid Qutb. Ini merupakan tokoh sentral, barakallahu fikum. Tokoh tokoh sentral yang menebarkan berbagai macam virus-virus takfir di buku-bukunya. Di buku takfirnya Fi Bilal Al-Quran dan buku-buku yang lainnya lagi. Disitulah saya tutup melebarkan virus takfir mengaposti para dahulunya dari kalangan kaum Khawarij. Dan zaman sekarang ini menurutnya Rasulullah hampir seluruhnya atau rata-rata orang yang berkena pemikiran takfir itu semuanya larinya kepada buku-bukunya saya kutub, larinya kepada pemikirannya saya kutub, sehingga saya kutub ini barakallahu fikum dikarenakan tokoh sentral takfir yun mata ini. Saya tutup sudah 80 mungkin satu abad yang lalu masa kehidupannya. Tapi bekas pemikirannya, ide-ide takdirnya dan semisalnya membekas di kalangan pemuda-pemuda takdir ini. Saya tutup ini kalau kalau itu. Disebutkan oleh para ulama-ulama dalam buku-buku mereka secara khusus. Seperti kitab-kitabnya Syekh Rabi bin Hadi Al-Madhari hadirahullah ta'ala wa ra'ah, khusus nasihat kutub, juga uraian-uraian para ulama kita zaman sekarang ini, Syekh Ahmad Al-Najmi juga punya buku masalah itu. Begitu pula Syekh Zaid Al-Madhari juga menyinggung masalah itu. Dan hampir seluruh para masyayikhuna para ulama zaman sekarang ini mereka mengupas dan membongkar akal pemikiran takfir saya kutub dari buku-bukunya. Dia menyatakan bahwa tanya masjid-masjid yang ada di muka bumi ini disebut dengan ma'abid jahiliyah, tempat ibadahnya orang-orang jahiliyah. Masjid dikatakan tempat ibadahnya orang-orang jahiliyah, tidak ada bedanya masjid dengan gereja, masjid dengan apa namanya ibadahnya orang Hindu, walau masjid dengan ibadahnya orang-orang musyrikin. Ma'arif jahiliyah, tempat ibadahnya orang-orang jahiliyah. Maka dia dengan tegas menyatakan dalam tafsirnya di Bilal Quran, semua mustama' yang ada di muka bumi ini laisa bil mustama'in islami, bukan masyarakat Islam. Maka dengan tegas dia menjuluki umat yang ada ini barakallahu fikum, menjuluki umat Islam dengan sebutan ummatun ra'idah, umat yang telah lengkap, umat yang telah raib, artinya tidak ada wujudnya di muka bumi sekarang ini. Semuanya kufar, semuanya kafir. Allahu musta'an wa haula wa la quwwata illa billah. Yang dari sini barakallahu fikum diteruskan akar tadi oleh para penerusnya saya kutub berdampingan dengan Hasan Banna, dengan tokoh-tokoh yang lainnya semacam Said Hawa dan terus tokoh-tokoh yang belakangan yang ada sekarang ini, semua larinya berpemahaman saya kutub. Saya kutubnya sangatnya sampai pada kaum Khawarij. Tengok ini. Allahu Musta. Dari pemahaman saya kutub ini harus dinahasil Allah tidak hanya menelurkan sebuah pemahaman, tetapi juga menelurkan sebuah gerakan. Pergerakan yang berlaku Allah itu memiliki dua sayap. Ini pergerakan saya kutub ini dengan pemikiran takdirnya ini memiliki dua sayap. Yang pertama ialah sayap militer dan yang kedua ialah sayap politik. Itu disebutkan langsung dalam mudzakirat kumpulan-kumpulan sandangnya saya Hasan Banna dan semisalnya. Jika pernyataan-pernyataan saya cukup bisa menemani sama para ulama yang dari berani dengan jelas dengan para ulama pergerakan mereka ini saya militer dan saya politik. Barakallahu. Ada pun terkait dengan pergerakan yang muncul dengan fitrah saya sebutkan. Yang pertama muncul ialah Ikhwan Muslimin. Katanya orang Arab, asrohah rohah. Yang apa maknanya? Alhamdulillah, hebat. Dalam kamu selalu menjadi asrohah rohah. Ini pergerakan pertama yang dimunculkan oleh saya cukup dan berhubung. Ikhwan Muslimin. Yang pendirinya ialah teman Banna dan teman-teman dia. Yang itu adalah orang itu ialah Sururiyah. Pendirinya ialah Muhammad bin Surur, Muhammad Surur bin Naif bin Al-Abidin. Sururiyah dikenal juga dengan sebutan Qutbiyah. Dikarenakan mereka sentralisasi pemikirannya ke saya kutub. Sururiyah dengan tokoh-tokoh terasnya. Dengan tokoh-tokoh terasnya semacam Tawal Hawari, Ayat Al-Qarni, Abdurrahman Al-Khaliq, dan jenisannya. Semuanya memiliki pemikiran yang satu. Takfirul Hukam, mengkafirkan pemerintah muslimin dengan alasan tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Itu ayatnya. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Yang masing-masing pergerakan yang mereka memiliki link-linknya sendiri, tasam-tasamnya sendiri, dan modifikasi akar tanam dari teman-teman yang lain. Dan dalam modifikasi, dibilang apa, mungkin mencampur adukkan dengan pemikiran-pemikiran yang lain. Tapi ujung-ujungnya larinya kepada pemahaman saya kutub. Terkait dengan saya politik, sangat jelas tugas mereka. Tugas mereka ialah menduduki posisi-posisi penting dalam parlemen sebuah bangsa dan negara. Kalau bisa jadi presiden, itu yang diinginkan. Syukur-syukur presiden dari mereka, kemudian ketua DPR dari mereka, ketua MPR dari mereka. Ada menurut tindakum. Tidak mungkin jadi presiden, jadi menteri agama barangkali, atau menteri pendidikan barangkali, atau menteri sosial mungkin. Tempat-tempat yang strategis untuk memasukkan askar mereka. Ya, tugasnya ialah membuat sebuah partai yang resmi diakui oleh negara menggunakan sistem politik yang semacam ini untuk menggapai tujuan mereka. Ciri khasnya Barakallahu Fikum ialah terus menyuarakan yel-yel memperjuangkan daulah Islamiyah, khilafah Islamiyah. Azam tahu jawaban yang dimaukan. Barakallahu Fikum. Ini ciri khasnya untuk yang saya politik. Tujuannya ialah bisa menegakkan hukum Allah di muka bumi, memberantas dan memberangus hukum-hukum tauhid, kata mereka. Tanya. Nah, sehingga labelnya khilafah Islamiyah, daulah Islamiyah, khilafah Islamiyah, daulah Islamiyah, terus begitu. Dengan keyakinan hukum sekarang hukum tauhid, hukum yang kafir harus diganti dengan hukum Islam. Dengan cara saya politik. Ini Qutbiyah modern. Kalau dengan bahasa yang masih keren sekarang ini, teroris modern. Yang saya militer, inilah yang bertugas untuk terjun dalam perang jihad, kata mereka. Saya militer ini menentang azabullah dibagi dua lagi, yang pertama ialah tidak di bidang jihad kita bilang. Dan yang kedua, bergerak di bidang dakwah ila Allah. Yang pertama, kerja dalam bidang jihad kita bilang. Yang kedua, dalam bidang dakwah ila Allah. Dalam praktek yang berlaku itu, saya belum pergerakan mereka, saya bahas langsung inti pemikiran mereka insya Allah. Dalam praktek yang berlaku di dalam jihad kita mereka ini, ketika mereka berhasil merekrut orang-orang yang siap untuk dikatur menjadi takfiri jihad ini, bahasa mereka mujahidin, sebelumnya harus melalui penataran dulu. Jadi tidak langsung orang datang kasihan mereka, ya Allah berangkat honda. Penataran dulu. Ada sikap buku 1, ada buku 2. Ada panduan 1, panduan 2. Kalau panduan yang pertama, Allah itu membahas masalah kaum syariah. Masalah sholat, toharoh, masalah jenazah, masalah zakat, masalah puasa, masalah haji, misalnya itulah. Itu buku panduan 1. Kamu tidak lulus di panduan 1 ini, ya tidak mungkin jadi grupnya mereka. Ini dikatakan simpatisan saja. Lulus panduan yang pertama, masuk ke buku panduan yang kedua. Buku panduan kedua ini adalah buku khusus tentang Babul Imarah wal Jihad. Khusus penting satu buku tentang masalah imarah, kepemimpinan dan jihad. Di situ antum dikasih yang namanya askar. Diyakinkan pada antum bahwasanya pemerintah Indonesia sekarang kafir dan mereka tidak segan-segan untuk menyatakannya di forum umum, di hadapan para polisi sekalipun, di hadapan bentuk sekalipun, dengan wartawan sekalipun, tegas menyatakan kafir pemerintah sekarang ini. Terus disepoi orang Yahabur itu kafir, kafir, kafir dengan berbagai macam ideologi yang akan diperolehkan nanti insya Allah. Tenang. Juga disitulah anda akan dikasih semangat untuk berjihad. Kalau penguatannya kafir, solusi cuma satu, kita harus menegakkan kalimatullah di muka bumi dengan menyuarakan dan melaksanakan resolusi jihad. Memang harus berjihad. Slogan yang membuat mereka semangat ialah Ishkariman al-Mujhariya, hidup mulia atau mati syahid. Itu semuanya bridgingnya ya kan. Gimana orang gak langsung kena itu Ishkariman al-Mujhariya. Gimana Ustaz? Slogan tempat kita ini buku panduannya kedua. Begitu selesai buku panduan yang kedua ini barakallahu fikum, para orang-orang yang ikut tadi itu dikasih pilihan, antum mau ikut dalam tim jihad atau mau ikut dalam tim dakwah. Pilih. Orang yang sudah semangat membara, sudah berapi-api kepalanya sampai keluar asapnya itu jihad, dan ada lagi yang lain. Dan mereka pun juga melanjutkan yang abad jihad. Dan kalau berdakwah tidak apa-apa. Jihad. Orang yang masih khawatir-khawatir dengan nyawanya. Jihad. Saya jihad atau mati. Kan gitu ya. Mati masih muda. Belum nikah. Ini yang dikira itu tidak ngantuk. Iya. Sama? Belum nikah lagi. Belum berdakwah sana. Kalau ada orang yang memilih jihad, langsung dimasukkan dalam tim mujahid. Siap latihan. Ketika ada yang memilih dakwah, sudah antum rombongan para dai dan dikasih briefing. Satu sama lain tidak boleh saling mengenal. anggota tadi yang ikut penataran tidak boleh saling mengenal. Yang ikut dalam bidang dakwah tidak boleh saling mengenal dan dengan yang ikut dalam bidang jihad. Tidak boleh silaturahmi. Anggap bukan siapa-siapa. Anggap bukan teman kamu atau orang pernah kamu kenal sebelumnya. Bubar diri. Ya Allah. Agak baik. Itu namanya syariatut tauhid. Ciri khas mereka. Alam tauhidnya berhasil. Yang diistilahkan oleh diri itu sel-sel yang ada. Lalu jadi tahu dari mana ini? Allah yang ada itu. Jangan-jangan itu sudah curiga saya tahu dari mana ini. Nah itulah Allah yang hari ini. Yang jelas dari orang dalam. Allah yang hari itu. Perhatikan baik-baik ini. Ini gerakannya mereka. Yang ikut jihad langsung dimasukkan dalam kem jihad. Yang dakwah, kamu bukan orang. Jangan saya mengenal. Yang itu sih ada wes, briefing cara bikin bomnya bagaimana dan segala macamnya itu bikin tom gampang kalau mereka kan bulan jadi mudah latihan ingat jadi itu dan segala macam di tempat-tempat tahu kisah mereka mulai itu seantir nusantara ya pada saatnya nanti ketika mereka menghendaki tindakan anarkis tertentu tinggal calling saja. Memang mereka memiliki kultur yang sangat cantik para kawan itu. Cermat dan bagus ya kata manusia yang terlentur para kawan. Jasa pimpinan komplotan. Nah, para kawan itu. Ini gambaran pergerakan mereka. Dan itu nampak atau mengetahui mereka ini para kawan itu dengan pemikiran yang mereka tebarkan di tengah-tengah masyarakat. Kalau tidak ajar mullah. Nesel ini sudah kayak mendekati atas lagi sudah. Baru jalan juga baru mendekati atas. Adapun berkait dengan takdir yang ada pada mereka. Itu dikarenakan mereka memahami ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Yang baik. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia kafir. Ya Allah, berbalik kepada Allah. Letak kesalahan pemahaman mereka ini adalah yang pertama, mereka tidak mengenal pembagian kubur akbar dan kubur asghar. Menurut mereka yang mengenai kekufuran, semuanya besar, semuanya akbar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini yang pertama. Oh, yang maksud, letak kesalahan pemikiran mereka ya Pak, mereka memukul rata semua jenis kekufuran yang ada ini. Semuanya besar, kekufuran besar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tidak ada pembagian kufur besar, kufur kecil, tidak. Yang pertama. Dan yang kedua adalah ketika mereka mendapati seseorang yang melakukan tindakan yang mereka tidak kafir, mereka langsung menfonis orang tadi dengan kekufuran. Takfir muayyan. Mengkafirkan orang secara total. Tidak membedakan antara takfir mengkafirkan secara umum tanpa menyebut nama dengan mengkafirkan secara langsung secara kosong tubuh itu. Itu tidak ada dalam kamus mereka. Kafir ya kafir. Dalam kafir awam dan hukum kafir umum khusus tidak ada. Kafir kafir. Kalau mengatakan Allah lam yahkum bima anzalallahu ala kaumil kafir, ya kafir, ya kafir. Sekarang bagaimana pemerintah? Pemerintah menggunakan undang-undang dasar 45, menggunakan undang-undang Pancasila, itu bukan undang-undang Islam. Berarti, itu saja kan? Berarti dikarenakan tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Kafir apa? Kecil besar. Tidak ada kecil besar. Kafir ya kafir. Kafir. Nah terus apa yang berbalik? Berbalik. Langsung. Ini letak kefatalan pemahaman takfir yang ada pada mereka. Dan ingat, bukan hari ini saja mereka tegas menyatakan pemerintah Indonesia itu kafir. Sebelumnya sudah yang diterangkan tadi, pada waktu perang Siffin antara Ali bin Muawiyah radhiyallahu anhuma, langsung mereka menfonis Ali itu kafir, Muawiyah itu kafir, semua para sahabat kafir yang ikut dalam rombongan islah tadi. Ingin hukmu illa lillah. Kalau mereka sekarang ini wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Mana yang menentukan hukum Allah? Antum harus pahami baik-baik. Sekarang prinsipnya Ahlussunnah wal Jamaah dalam memahami masalah takfir, masalah kabir jiddan, masalah besar, kabir jiddan. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah ini membedakan antara kita dengan mereka. Ahlussunnah wal Jamaah barakallahu fikum, mereka membedakan antara kufrun akbar dan kufrun asghar. Kalau kufrun akbar ialah kekufuran, tindakan kekufuran atau ucapan yang kufur yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, mukhrijun minan millah. Sementara kufrun asghar ialah tindakan-tindakan yang diklaim sebagai kekufuran atau ucapan-ucapan yang diklaim sebagai kekufuran namun tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kufrun asghar. Sebagaimana ada syirkun akbar dan syirkun asghar. Syirik besar, syirik kecil. Ada hispun akbar, hispun asghar, kefasikan besar, kefasikan kecil. Ada nifakun akbar, nifakun asghar, nifak kemunafikan yang besar, kemunafikan yang kecil. Ini prinsipnya Ahlussunnah wal Jamaah. Barakallahu fikum. Itu dengan kesepakatan semua para ulama Ahlussunnah. Dibukukan dalam buku-buku akidah mereka dan buku-buku tauhid mereka. Semuanya. Kalau kita membaca buku akidahnya para ulama Ahlussunnah pakai yang mengklasi dibahas. Kufur akbar, kufur asghar. Baca. Apalagi ulama zaman sekarang ini lebih mempermudah pemahaman yang ada. Langsung pembagian asghar akbar. Barakallahu fikum. Di antara asar salafun salih yang menunjukkan adanya kufrun akbar dan kufrun asghar ialah penafsiran salafun salih terkait dengan ayat yang mereka bawakan. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia kafir. Dipahami oleh salafun salih itu kufrun duna kufrin. Sebagian asar memanakan demikian, kekufuran yang bukan besar, yakni kufrun asghar. Di antaranya barakallahu fikum ialah asar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dan asar ini Bismillahirrahmanirrahim memiliki jalan yang cukup banyak yang diyakini oleh para ulama ahli hadis sahihun yakinan, sangat meyakinkan keabsahannya bagi orang-orang yang ngerti ilmu hadis. Di antaranya barakallahu fikum dikeluarkan oleh Imam Tabari dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat di atas. Dari Jawan Sufyan, dari Ma'mar bin Rashid, dari Abdullah bin Tawus, dari Tawus bin Kaisan, dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala huma, terkait dengan ayat di atas, "Suman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika hum al-kafirun," kata Ibn Abbas, "Hiya fihi kufrun," tindakan itu kekufuran. "Walaysa kufrun billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi," tapi bukan seperti kekufuran kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitab sucinya, kepada para rasulnya. Bukan sebagaimana kekufuran semacam itu. Wahada isnadun sahih, dengan sanad yang sahih. Dia memiliki banyak jalan. Yang ketemunya adalah Sufyan, An-Nahmar ibn Rashid, An-Nahmar ibn Tawus, An-Tawus ibn Abad. Wahada isnadun sahih, rijaluhu a'immah, risanya para imam. Disebutkan dalam lafaz yang lainnya lagi, lafaz yang lain dengan tegas beliau menyatakan kepada Ibn Abbas, "Kufrun la yanqulu 'anil millah," yang dimaksudkan dengan kekufuran di ayat di atas ialah kekufuran yang tidak memindahkan seseorang dari agamanya. Kekufuran yang tidak memindah seseorang dari agamanya, yaitu kufrun ashghar. Juga disebutkan dalam lafaz yang lain, pada lafaznya Al-Imam Ibn Abi Hatim Ar-Razi dalam tafsirnya, dia mengatakan, "Laisa fil kufri alladhi yadhhabuna ilayhi," kekufuran yang dimaksud dengan ayat di atas bukanlah kekufuran yang difahami oleh mereka-mereka ini. Yang dimaksud dengan mereka-mereka ini ialah kaum Khawarij. Dikarenakan aku lebih hafal ialah salah seorang sahabat Rasul yang mendebat kaum Khawarij dalam kisah yang sangat masyhur. Itu bukan kekufuran sebagaimana yang mereka pahami selama ini. Maknanya barakallahu fikum, kalau kaum Khawarij takfirun memahami ayat ini dengan kekufuran besar, sementara yang difahami oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, kufrun aswar, kufur kecil. Barakallahu fikum. Ini baru satu asar pada datang dari sekian banyak asar salafun saleh yang menerangkan tentang masalah ini. Kami lihat dalam tafsir Abdurrahman Jakob Samhani, lihat dalam tafsir At-Tabani, lihat dalam tafsir Ibn Abi Hatim, semua dengan sangat tidak lengkap. Sahih meyakinkan. Maka pemahaman yang benar tentunya bukan pemahaman kaum Khawarij, tetapi pemahamannya para sahabat. Kan ya? Mereka sendiri juga mengaku kembali pada pemahaman salafus saleh. Mengaku. Tapi pada prakteknya para ulama itu mereka tidak menerapkan pemahaman tadi. Maka kita sebagai seorang muslim tentu lebih memilih pemahaman salafus saleh. Ada dua kekufuran, kufur besar dan kufur kecil. Dan ini membedakan hukum. Sebenarnya. Kemudian yang kedua, letak kesalahan mereka ialah tidak membedakan antara hukum fahis dengan hukum umum. Semua yang berbau kekufuran pelakunya langsung dibunuh kafir. Itu kaum Khawarij. Adapun prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Beliau melarang dengan keras, memvonis orang dengan kekufuran. Beliau menyatakan, man tala li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi ahadahuma. Barang siapa yang menyatakan kepada saudaranya, hei orang kafir, langsung tulis kafir, hei orang kafir, maka fonis tersebut akan kembali kepada salah satunya. Kalau fonisnya benar, ya sudah. Tapi kalau fonisnya keliru, orang tersebut ternyata bukan orang kafir, balik kepada pihak yang memfonis. Kafir tanpa kafir. Barakallah. Telah kita sebut mereka ini kafir sama. Maka karena bin Azzaqumullah, dikarenakan kerasnya larangan yang semacam ini, Ahlu Sunnati wal Jamaah, mereka semuanya sepakat menyatakan, dibedakan antara hukmun am dengan hukmun muayyan. Beda. Hukmun am itu menghukumi orang dengan kekufuran secara umum, seperti ayat yang mereka bahas sekarang ini, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Itu umum. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Itu umum. Barang siapa bertanpa fonis nama, itu boleh. Dan ini sangat banyak dalam Al-Quran dan dalam Al-Hadis, baik terkait dengan tindakan kekufuran atau tindakan yang membawa laknat atau misalnya. Ayat yang kedua, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia fasik. Maksudnya umum, tidak fonis. Ayat yang ketiga, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia zalim. Hukum secara umum. Itu banyak. Rasulullah alaihi wa alihi wa sallam pun demikian caranya. Sa'umumnya. La'anallahu man zabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Umum adalah hadis. Umum. La'anallahu man la'ana walidayh. Semoga Allah melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Umum Allah berkata. Umum. La'anallahu man ghayyara manarul ardi. Semoga Allah melaknat orang-orang yang merubah rambu-rambu jalan. Mana pertama? Mana yang kedua? Yang merubah patok-patok tanah. Berarti yang sahih. Lafaz umum ataukah ini? Umum. Dan dibilang juga itu. Itu yang dipastikan oleh Rasulullah SAW. Berapa hukum secara umum. Begitu terkait dengan masalah fonis, beliau melarang. Man qala li akhihi ya kafir, faqad da'a bihi ahadahuma. Barang siapa yang menyatakan kepada saudaranya, hei orang kafir, fonis atau umum ini? Fonis. Dia mengatakan, maka kembali kepada salah satunya. Itu melancarkan keras, tidak boleh. Asalun hukmun ma'ayyan hukmun farahunis. Fulan kafir, fulan kaza, fulan kaza. Langsung nyebut nama. Itu ada beberapa persyaratan. Tak langsung ngaku. Jangan dikira tidak mengkafirkan dan tidak mengkafirkan. Cuma dengan beberapa ketentuan-ketentuan. Yang pertama, memastikan amalan tadi atau ucapan tadi sebagai tindakan kekufuran. Ada orang berbuat sesuatu, ada orang mengucapkan sesuatu, kamu cek dulu itu perbuatannya, ucapannya dihukumi apa secara syar'i? Dihukumi kekufuran ataukah kemunafikan, ataukah kemaksiatan, atau apa? Harus dibahas secara ilmiah, secara syar'iah terlebih dahulu. tindakan kufur atau bukan. Dan harus dipilih tindakan-tindakan yang dihukumi secara syar'i sebagai tindakan kekufuran. Itu baru terpenuhi syarat yang pertama. Tapi kalau tindakannya maksiat biasa langsung kamu katakan kafir, itu ngawur. Ada orang yang kemudian mabuk-mabukan di pinggir jalan, fly, banyak orang di situ. Nah, lagi fly di situ, ngatain cewek dan sinisannya. Kamu langsung marah dengan semarah-marahnya, ini orang muslim apa ini? Dasar orang-orang kafir, kamu tuh kafir. Sabar. Nah, begitu tindakan kemaksiatan atau tindakan kekufuran? Jawabannya, kemaksiatan. Nah, ngatain cewek itu kekufuran atau kemaksiatan? Kemaksiatan lah, bukan kekufuran. Berarti membolehkan, yang bilang membolehkan siapa? Harus atau haroleh cuma mengukur, menimbang sebuah tindakan kufur atau kemaksiat dengan hukumnya. Benar ya? Itu ilmiah namanya. Kalau yang namanya maksiat, tekan itu maksiat. Ini kemaksiatan ya. Jangan ngomong. Kalau kamu yakin itu kekufuran, baru matur. Ini tindakan kekufuran. Ini tindakan atau ucapan yang kufur. Dalilnya, nih. Secara syar'i tindakan yang kafir. Apakah langsung vonis pelakunya kafir? Sebentar. Pokok kelihatan musuh kata orang Jawa Timur. Jangan buru-buru, tenang. Dalam prinsipnya harus sunat wal jamaah kau tibakan. Untuk memfonis orang itu kafir harus tahu syurut, terpenuhi syurut takfir, syarat-syarat pengkafiran seorang. Harus intifa'ul mawani', hilangnya faktor-faktor penghalang yang menghalangi itu untuk melakukan. Jadi nggak langsung belok salat bisa, Evan. Di antara persoalan mengkafirkan orang itu, yang disebutkan oleh para ulama ulama ialah iqamatul hujjah. Sampainya hujjah kepada orang tadi, sampainya ilmu kepada orang tadi, tegaknya hujjah atas orang tadi. Yang kemudian cukup-cukup ada orang yang melakukan dengan kekufuran, dia kafir. Tidak. Ada upaya dakwah terlebih dahulu, nasihat terlebih dahulu, menyatakan hujjah terlebih dahulu. Siapa tahu dia lupa, siapa tahu dia jahil, siapa tahu dia punya syubhat dan semisalnya. Iqamatul hujjah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulan. Kata Allah, kami tidak akan mengalir satu kaum hingga kami mengutus seorang rasul. Kalau pun dia ada tak, tapi langsung. Kalau tadi diutus itu seorang rasul. Hatta nab'atha rasul. Utus seorang rasul. Terangkan ilmu kepada mereka, terangkan hujjah kepada mereka, baru terpenuhi persyaratannya. Apakah langsung juga? Sudah saya kasih hujjah, tak kasih nasihat, tak kasih dalil, 1000 dalil. Apakah langsung dibalik? Jawabannya sebentar, belum bisa. Pemanen otak. Ada yang berikutnya, intifa'ul mawani, penghalang-penghalang takhir harus ditiadakan. Secara hukum syar'i, barakallahu fiikum, ada 5 perkara yang menghalangi kita untuk mengkafirkan orang lain. 5. Enggak cuma 1, 5. Yang pertama ialah al-jahil, kejahilan. Kalau orang tadi melakukan, mengucapkan perkara kufur karena kejahilan dia, tiba-tiba dikonis kafir, orang goblok. Kejahilan tadi itu menghalangi dia dari takfir. Ini dengan perinciannya panjang besar di kalangan para ulama. Tak khusus. Yang kedua, an-nisyan, kealpaan, lupa. Kalau ada orang yang berbuat atau mengucapkan perkara kekufuran karena dia lupa, itu tidak bisa ditulis kafir. Coba tahu dari mana? Ketika dia diingatkan, baru sadar. Tapi dia ngomong apa itu? Ngomong apa? Kamu enggak tahu? Ngomong apa? Kamu sudah ngomong begini, kufur ini. Musuh. Iya, yakin. Yakin kalau ngomong begitu. Astagfirullahaladzim. Ngerti kalau diingatkan, sadar dia, disusar dia. Itu mulai dia lupa. Kalau dia lupa, tidak jadi sekali. Berapa itu sudah? Yang ketiga, al-khotok, kesalahan. Ya, ini melakukannya karena kesalahan. Salah berbuat, salah berucap. Tidak bisa dikafirkan. Kamu ingat kisah seseorang laki-laki dengan kendaraannya yang penuh dengan bekal-bekalnya itu, yang di tengah padang pasir yang luas itu. Tahu kisah tadi? Kisah ini berada dalam Bukhari Muslim ya Pak. Seseorang laki-laki dengan kudanya, dengan bekal-bekalnya di gurun Sahara yang sangat luas. Dia terperistirahat di bawah pohon, terpejam matanya. Kemudian dia bangun tahu-tahu sudah hilang. Kuda satu tahu-tahu. Semuanya. Dicari sama dia. Kalau tidak ada bekal mati ya. Dicari ke sana kemari, kemana ini kudanya tidak ketemu. Sampai putus asa. Sampai lemes-mes. Sudah mati kudanya. Maka dia dengan harapan tipis tadi itu setelah saya kembali ke tempat saya semula. Kalau mati ya mati, kalau datang kembali dengan kembali bekal saya. Akhirnya dia merupakan kembali di tempat yang semula. Tidur dia. Ketika dia bangun tidur, dia mendapati kudanya, bekal-bekalnya ada di sampingnya. Ini sudah mati. Sampingnya ada. Saking bahagianya, saking sebelumnya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Apa artinya? Ya Allah, engkau itu hambaku, aku Rabbmu. Ucapan kufur, bukan kufur. Allah jadi hamba dia. Ahto'ah, kata Rasul. Ahto'ah, min syiddatil farah. Salah ngomong karena banyak banget bahagia. Sangat senang. Itu tidak dikufurkan ya, Pantara kalau itu. Terlalu ya, al-khotok. Iya, kompak. Al-ikrah. Keterbatasan. Terpaksa melakukan tindakan kufur tadi. Terpaksa mengucapkan kata-kata kufur tadi. Allah mengatakan dalam firman-Nya, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Kecuali seseorang yang dipaksa dalam keadaan hatinya penuh dengan keimanan. Itu pengecualian ya Pak. Terpaksa. Ini pun pembahasan khusus di dalam para ulama. Dan yang kelima adalah at-ta'wil. Ada syubhat di kepala dia. Ada tendensi-tendensi tertentu yang mendorong dia untuk berbuat kekufuran lagi. Itu namanya takwil, tidak bisa langsung difahami. Kafir. Tidak bisa. Orang macam-macam syubhatnya dia. Sama entah dia membawakan ayat para tafsir lagi, dia membawakan sebuah hadis dhaif, ternyata dia membawakan keterangan para ulama salah paham dan keterangan ulama tadi, itu semuanya syubhat. Syubhat-syubhat yang ada di kepala dia tidak jadi kufur. katanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arba, idra'ul hudud bi syubhat, tolaklah hukum had dengan syubhat. Artinya ketika ada seorang pelaku perbuatan yang termasuk had, kalau masih ada syubhatnya, masih samar-samar, tidak jelas perkaranya, gugur hukum had tadi ya Pak. Umar mengatakan gugurkan hukum had dengan syubhat tadi. Barangkali ini orang begini, barangkali begini, barangkali begitu, supaya gugur hukum had. Itu hukum had kata para ulama, apalagi yang terkait dengan masalah mengkafirkan orang. Itu tidak lagi. Ditolak dengan syubhat. Mungkin dia begini, mungkin dia begini. Mungkin dia tertekan oleh atasannya, tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin dia punya teknik tertentu, mencari suara yang banyak tempat tersebut. Misalnya, tendensi. Itu namanya takwil. Lima ya Tuhan. Satu saja ada pada orang tidak bisa dimulai kafir. Nah kalau punya lima-lima ya ada, ya apalagi ya Pak. Ya Pak Ustaz, semua terpenuhi dengan meyakinkan. Tindakannya, ucapannya itu dinyatakan dalam Islam kufur. Iqamatul hujjah sudah. Bila semua pokok penghalangnya kafir Ustaz. Nah sebentar. Bagaimana? Ada poin yang berikutnya, ketentuan yang terakhir dimaksudkan dan disebutkan oleh para ulama una terkait dengan fonis kafir, itu bukan tugasnya kalian wahai para pencari ilmu, bukan bagian kamu. Kamu ngaji berapa tahun? Yang bertugas untuk menfonis seseorang itu kafir atau tidak, itu kok ialah para ulama. Urusannya kepada para ulama. Berkibar ulama yang tahu, yang bisa menimbang baik buruknya, berat tidaknya, sudah kafir atau belum mereka. Bukan kan baru panduan satu, panduan dua dikatakan mereka telah langsung menyatakan Indonesia itu negara kafir, pemerintah itu kafir, SBY itu kafir. Kamu tuh ngaji kurang dino. Baru berapa lama kamu tuh belajar? Sudah paham tak ayat Al-Quran dengan tafsirnya, paham tak dengan Rasul dengan syarahnya, paham tak perkara-perkara ilmu-ilmu dasar agama Allah ini, paham tak sama tidak bisa mengatakan itu, paham. Nah belum ada paham apa-apa, ya dikaji cuma tak jihad, lagi-lagi jihad, gak pernah hati-hati yang lainnya lagi. Maka berani-beraninya langsung membunuh seseorang yang kuburan. Fainalillah wa'inayil raja'un. Itu dikembalikan kepada para ulama, kepada ahli. Allah mengatakan kepada firman-Nya, wa'idha ja'ahum amrun minal amni awil khawfi aza'ubi. Ketika datang kepada mereka suatu perkara yang menakutkan atau merasa aman, perkara yang aman, mereka langsung siarkan, langsung sebarkan. Allah mengatakan walau rabbuhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu. Kalau seandainya mereka kembalikan kepada Rasul dan kembalikan kepada para ulama di antara mereka, tentu akan bisa mengambil istinbatnya orang-orang yang alim di antara mereka. Itu perintah untuk kembali kepada para ulama terkait dengan semua urusan umat, khususnya masalah besar semacam takdir ini. Ahlu sunnah juga punya prinsip takdir, tapi tidak gampang gitu. Panjang prosesnya itu pun sejak lama prosesnya diserahkan kepada para ulama. Ini keterangannya bagaimana para ulama menghukumi. Begitu para ulama yang memfonis, ini orang telah kafir. Dalilnya ini. Kalah, kafir, selesai. Lakum dinukum waliyadin. Mau apa lagi? Itu yang membedakan antara prinsipnya husunnah dan prinsipnya kontak tinggi. Meletak kesalahan fatal pada pemikiran mereka ya Allah. Subhanallah yang lain lagi. Ialah terkait dengan definisi darul Islam dan darul fard. Negeri Islam dan negeri harb, negeri yang diperangin di kaget. Ini juga termasuk perkara yang mereka berbincangkan di umum-umum sama mereka. Rujukannya pun juga rujukan para ulama al-Tadihi. Namanya kalau mereka yang menentang Rasulullah, yang mereka pandang terkait dengan darul Islam dan darul haram itu kepada al-qawamin, mereka pandang pada undang-undang negara itu. Ini mereka ya. Kalau ternyata undang-undang negara itu bukan undang-undang Islam, maka dinyatakan kafir penguasa sah negaranya darul haram. Allahu musta'an. Tetapi kalau menggunakan undang-undang Islam itu negeri Islam. Adapun penjelasan para ulama, ternyata tidak demikian yang dipahami oleh mereka. Yang dipandang dalam Islam barakallahu fikum terkait dengan darjatul muslimah negeri Islam, yang pertama ialah melihat kepada penguasanya. Penguasanya ini muslim atau kafir? Bukan pada undang-undangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadisnya riwayat Muslim dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu warḍa. Rasul memberitakan yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna fi hudaya wa la yahtaduna bi sunnati wa sayakunu fihim rijalun qulubuhum qulubu syayatin fi tuhmani insin. Inilah hati yang muslim dalam sahihnya, dalam kitabul imarah Imam Muslim. Dia memberitakan akan ada nanti sepeninggalku para pemimpin-pemimpin la yahtaduna bihudaya, tidak mengambil bimbingan dengan bimbinganku, wa la yahtanuna bisunnati, tidak pula mengambil sunnahku sebagai pedoman dia. Tidak menggunakan bimbingan sunnah Rasul, tidak berpegangan dengan bimbingan Rasul. Bahasa kamu sekarang tidak menggunakan undang-undang Islam secara mutlak. Dan beliau mengatakan dan akan tampil di tengah-tengah mereka rijal, tokoh-tokoh. Qulubuhum qulubu syayatin fi jismani insin. Hati mereka, hati setan dalam jasadnya manusia. Ini kata para ulama pembuatan gambaran penguasa yang goblok luar biasa. Yang sadis, yang kejam, yang zalim, yang menumpahkan darah masyarakatnya, rakyatnya, yang merampas harta dari masyarakat rakyatnya, kejam ya, kayak setan. Dan sosok pemerintahan yang kacau balau dalam urusan undang-undangnya, undang-undangnya bukan undang-undang Islam, penguasanya kejam, sadis, kayak setan. Kurang apa sahaja. Ya kurang. Ketika itu sahabat Nabi Allah Taala bertanya, ya Rasulullah, maga ta'altu in adraku zalik? Atau maga ta'munni in adraku zalik? Apa yang kau perintahkan kepada aku kalau aku mendapati maksud-maksud itu? Beliau mengatakan, isma' wa tuti', dengarkan penguasa itu dan taati dia. Wa inna daraka dhahruk wa akhadha malak. Walaupun penguasa itu memukul punggungnya dan merampas hartamu. Ini bukan omongan saya, Insafnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tetap diperintah untuk mendengar dan mentaati penguasa itu. Selagi dia masih muslim. Tegas menunjukkan barakallahu fikum yang dipandang bukan pada undang-undangnya tapi pada penguasanya. Dan di antara ciri keislamannya yang bukan sama Rasulullah SAW ialah bisa dalam lafaz yang lainnya ma'akamu fikum salat. Selama pemerintah itu menegakkan sholat kepada tengah kalian. Yani menampilkan syiar Islam yang paling zahir, yang paling nampak. Yaitu salam. Uang sholat, uang Islam. Tarik Allah. Lihat penguasanya. Yang kedua yang akan tinggalkan sholat. Dilihat syiar agama Islam di negara tersebut. Sama'ul Syekh Al-Allamah Al-Faqih Al-Imam Muhammad ibn Salih Al-Husaynin rahimahullah. Dan kitab yang kita kemudian baca, kitab Syarah Al-Usul Thalatsah. Dan dengar saya mau nyari rujukan yang paling gampang. Syarah Al-Usul Thalatsah. Ketika membahas tentang ma'rifatun Nabi, Nabi kita Muhammad SAW, dibahas nama Allah Hijrah, disebutkan definisinya, Hijrah ialah pindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Disebutkan definisinya nama beliau. Beliau mengatakan yang namanya bilatul syirki, hiyallati la tuqamu fiha sya'airul Islam ala wajhin syamilin am. Negara kufur, negara kafir, negara syirik itu yang negara yang tidak ditegakkan padanya syiar Islam secara umum dan merata. Artinya walaupun ada sedikit syiar Islam tapi tidak begitu merata atau samar atau dikintet. Dan misalnya dia enggak pamper dengan Tuhan. Itu negara syirik. Amma bilad Islam kata beliau, atau negeri Islam fahiyallati tuqamu fiha hadhihi syair ala wajhin syamilin am. Atau negara Islam yang negara yang ditegakkan padanya syiar Islam itu dengan menyeluruh dan umum. Jadi bukan di minoritas, tapi merata di mana-mana. Syiar yang dia masukkan dalam melakukan dalam buku itu ialah azan, sholat lima waktu, Jumatan, Salatul Id, Hari Raya, dan syiar yang lain. Itu benar Islam. Yang ketiga, dilihat dari sisi dominasinya. Ini penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang khusus dari ulama Madzhab Hambali. Ibnu Taimiyah rahimahullah, Imamul Muflih rahimahullah dalam bukunya Al-Adab Syar'iyyah menukil dari ashab. Inilah Al-Hanabilah, kita menukil dari Al-Qadhi Ya'la Al-Hambali. Melihat dari kedominannya. Kalau yang dominan itu ialah hukum-hukumnya kaum muslimin negara Islam. Kalau dominannya itu ialah hukumnya orang kafir negara kafir. Ini tentunya bahwa hukum kembali kepada poin yang sebagai masyid muslimin tadi. Syiar Islam itu merata dan menyeluruh, otomatis lebih banyak penyesuaian di sana. Ketika mereka syiarnya nggak nampak, dibentuk, otomatis hukum kafirnya jumrah. Terus bagaimana kalau seandainya ada sebuah tempat, sebuah negara yang nus-nus, taruh-taruh. Jadi kan sensus, ternyata separuh itu hukumnya musyrik, secara hukumnya kafir. Diterangkan oleh Syekh Utsaimin bin Taimiyah rahimahullahu taala, hadza qismun thalith. Ini jenis negara yang ketiga. Tidak dikatakan darul Islam, tidak pula dikatakan sebagai darul kufur. Islam tidak kufur tidak. Dan masing-masing pihak disikapi, dimuamalai sesuai dengan agamanya. Yang Muslim dimuamalai dengan keislamannya, yang kafir dimuamalai dengan muamalah kufurnya. Itu kata beliau. Kemudian membahasnya dalam kitab Al-Adabu Syar'iyyah Ibn Muflih, dan juga kemudian dalam kitab Majmu'ul Fatawa li Syekh Utsaimin bin Taimiyah rahimahullah. Kembali kepada para ulama. Sekarang kamu lihat barakallahu fikum negara Indonesia Raya NKRI ini. Sekarang siapa pemimpinnya? Presidennya sekarang siapa? Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, wakilnya Bapak Budiono. Ayo. Pak SBY ini sholat apa enggak? Pernah tahu. Tahu ya? Haji apa enggak? Haji. Sholat dan haji itu merupakan syiar Islam yang paling besar. Terang atau tidak? Tetapi kan dia berhukum dengan selain hukum Allah dan semisalnya. Apakah terpenuhi semua persyaratan takdir? Apakah hilang semua penghalang-penghalangnya? Apakah sudah ada kekalahan para ulama kita yang satu mujia kafir? Jawab. Belum ada. Kecuali mereka. Sirzimatun qalilun. Yakin dengan siyakin-yakinnya dia muslim. Walaupun ya namanya orang salah ya salah. Mau maksiat sih yang mungkin ada. Tapi akhirnya barangkali ada dan misalnya kita mau mencari itu. Yang dipakai kafir. Belum ada di kalangan para ulama-ulama yang menyatakan dia kafir. Maka dia pilih keislamannya. Satu ini saja sudah cukup untuk menyatakan Indonesia baru Islam. Orang ngomong ya. Yang kedua apakah dari siar agama Islam di Indonesia ini merata, nampak dengan jelas ataukah di bawah tanah kayak mereka ini? Cuma terazan di mana-mana ya Tuhan. Tak kampung, tak desa, itu ada masjidnya, ada sekian banyak musola, semuanya ada. Urusan jamaah penuh, nggak penuh, belakangan. Yang kita bukan pertama masalah itu lagi, adanya. Di mana-mana yang namanya ada berkumang dan dengan sedemikian rupa. Ada yang bilang sama saya, sampai di televisi pun sudah disiarkan. Ya, ketika azan maghrib, khusus azan maghrib aja suara azan di mana? Nah, para kalau itu. Ya namanya suara lima waktu di mana mana dikerjakan dengan tenang, dengan khusyuk, dengan khidmat di semua masjidnya kaum muslimin. Cuma apa? Wah, penuh masjidnya orang. Namanya, apakah dibincang? Dilarang atau dengan paksa sembunyi-sembunyi dengan terang-terangan tak presidennya Jumatan, menteri-menteri si muslimnya Jumat, para pejabat-pejabatnya Jumatan, polisi-polisinya Jumatan, rentus si muslimnya Jumatan, intel-intel muslimnya Jumatan, kaum muslimnya semuanya Jumatan. Ya, itu syiar Islam yang sangat nampak para kawan. Jangan tanya lagi setelah itu. Wah, besar lagi dia namanya itu. Yang paling merah Indonesia gitu ya. Urusan H-7, H-7 cuma ada di Indonesia Raya itu. Karena gak ada ya itu. Menurut pertama, syiar yang luar biasa. Betul haji. Jangan tanya. Di buah tempat, daftar haji tahun 2009, berangkat tahun 2011. Nah, kenapa? Antri. Sampai saking banyak yang antri, yang sudah pernah haji tidak boleh kedua kalinya. Nunggu yang lainnya belum, kalau sudah selesai, silakan kamu yang masuk lagi. Si Arya luar biasa ya, Pak. Apa kenapa? Puasa Ramadan dengan tenang, kamu kerjakan trawehnya, tilawatul Qur'annya, zakat, zakat malnya, zakat fitrahnya, membahana di seluruh Nusantara ini. Itu kurang cukup dikatakan sebagai negara Islam. Itu bukan sebagai hukum Islam. Na'udzubillah min amrul basar wal basirah. Katanya para ulama. Apa mana ya, Pak? Mau bicara masalah mayoritas? Malu ngomongnya ya. Dia tegas kan disebutkan dengan ganti grup. Tapi telur ya, Pak. Ustaz. Semua orang tahu, internasional tahu, Indonesia ini mayoritasnya ialah muslimin. Tidak ada persoalan harus muslimin yang ditahu, tidak ada. Yang muslimin. Berapa ya, Pak? 87 sekian persen muslimin. Sisanya dibagi-bagi rata mereka-mereka yang muslimin. Barakallah. Itu masih kurang, tiga-tiganya itu ada pada negara di sana ini. Maka yakini dan siyakin-yakinnya kamu yakini barakallah itu. Negara kamu itu baldatun muslimah. Negeri Islam bahkan terbesar di dunia. Karena syukur ini nikmat ini. Jangan kamu kuburi, kalau dikuburi gempa lagi. Sudah lagi. Nah, ya bentar ya. Disyukuri ya. Ini ya. Allahumma sa'an wa hawla wa la quwwata illa billah. Belum sampai mata ini. Tadi kayak. Hah? Diteruskan sama yang lain ya, Pak ya? Hah? Gila, benar aja ya. Anda belum bahas, saya lagi sihat. Teruskan, Pak. Masih kuat, Pak? Masih kuat? Kalau saya ngantuk? Kalau itu masih kuat, teruskan Ta'abul Asar, insya Allah tanggung. Nah, kalau sudah memerah, merah kalian gitu. Terus dulu Asar diteruskan insya Allah Ta'abul Asar menerangkan lebih lagi dulu selama mereka. Subhanallah, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.